warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du. Janabal kurama, masyayikhuna al-a'izza, wa ulama'ana al-ajilla, para alim, para bapak kiai, ingkang boten saged kula sebut asmanipun setunggal-setunggal, nanging boten ngurangi raos hormat lan takzim kawula dhateng para priyagungipun. Para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang kita taati lan kita taklimi sesarengan, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Endan Ramil dan para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, segenap pengurus, kepala dan majelis asatid Darul Huda yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang tetap istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah, dalu menika kita menghormat satu peristiwa besar dalam sejarah perjalanan Islam, yaitu di Isra' mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 ba'dan nubuwah, 11 tahun setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi dan rasul. Dan waktu itu Rasulullah dalam keadaan duda setelah ditinggal wafat istrinda tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Perjalanan suci Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini dulu yang kita terangkan sebelum berkembang kepada penjelasan yang lain, tapi sayang jamaahnya belum konsentrasi, masih humek dewe-dewe, terutama lambe-lambe kudungan. Aku tahu kok apa yang diumekin, diantaranya kan ngumekin diriku. Kak GR Blas saya ngom-nom-nom yang ngomong, sekarang tampilannya beda ya. Padahal gak ada yang berubah dari aku. Aku masih seperti yang dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Dari Masjidil Haram yang di Makkah ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Jadi perjalanan dari masjid ke masjid ini mengisyarahkan betapa pusat kegiatan Islam itu adalah masjid. Rasulullah hijrah ke Madinah dalam perjalanan sampai di satu tempat namanya Quba. Di situ Rasulullah juga membangun masjid. Dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Namanya Masjid Quba. Kok kapan-kapan lek sampeyan tindak haji, tindak umroh, saged ziarah ten masjid niku. Kok gak amin yo? Panjene gak potongan. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu Masjid Quba. Sampai ke Madinah, Rasulullah juga cari tempat sekaligus membangun masjid. Dan di situ pula Rasulullah bertempat tinggal. Setelah bangun masjid, karena masjid merupakan tempat untuk sholat, tempat untuk sujud. Bukan hanya itu, seluruh kegiatan agama pusatnya juga dari masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari masjid itu pula Rasulullah membangun lembaga pendidikan. Buktine Kanjeng Nabi menyatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Panggonan antara nendalemku nganti tekan mimbarku iku taman suwarga. Dan tempat itu sekarang pun namanya Raudhah, sing dadi rebutane semua jamaah yang berziarah ke Madinah sana. Kabeh kepingin isok manggon di Raudhah iku. Kenapa dinamakan taman surga? Karena di situ Rasulullah mendirikan majelis taklim. Di situ Rasulullah mendirikan pesantren, mengajar para sahabat-sahabat dan para santri tentang agama. Jadi pondok pesantren itu sudah ada mulai zaman Rasulullah. Sahabat-sahabat yang nyantri kepada Rasulullah memang tinggal di masjid itu, di serambi-serambi masjid, di teras-teras masjid. Maka sahabat-sahabat itu disebut ashabus suffah, yang mondok kepada Rasulullah, mondok di pesantrennya Rasulullah. Kepala pondok pesantrennya namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lu malah-malah sahabat yang mondok nyantri kepada Rasulullah niku nggih saking tebih-tebih. Wonten sing saking Jerman. Modelmu kok kaya gak percaya tak omong. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Wonten sing saking Persia, Iran. Namanya Salman Al-Farisi. Bahkan wonten sing ngopo? Salahe do mecicil kok. Wonten sing saking Afrika, tebih namine Bilal bin Rabah. Sedaya mondok ten pesantrene Kanjeng Nabi. Mangkane dadi ukuran kiai niku nek kiai tenanan, santrine niku ngantek tekan adoh-adoh. Sing mondok niku kok adoh-adoh. Ayo neng Indonesia niku lho. Sampean titeni kapan pondok pesantren yang besar kiyaine kiyai tenanan. Niku sing nyantri teko adoh-adoh ngantek tekan luar pulau. Lek sing nyantri lagi sekitar ngono ya urung patek kiyai tenanan. Lho kok ngenyek. Karena tempat itu dipakai untuk ngaji, maka tempat itu disebut taman surga. Dan semua tempat di dunia ini yang digunakan untuk ngaji, mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu Allah, pasti di akhirat nanti akan diangkat dan menjadi bagian dari taman surga. Makanya kabeh pondok pesantren iku sok no akhirat itu dadi taman swarga, termasuk Madrasah Diniyah Darul Huda iki. Lah sapa penghuni taman surga itu? Ya semua santri yang belajar di sini, guru-gurunya, pengurusnya, penyandang dananya yang ikut mendukung dan ikut berkiprah. Pak Camat katut pora, tergantung nyumbang apa ora. Misalnya Pak Camat bantah, kan aku nek diundang mesti teko. Teko ya teko, masalah iki ora kok tekone, nyumbange. Sedaya lembaga pendidikan Islam yang dibangun atas dasar keikhlasan, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah, niku benjing ten akhirat. Dadi taman swarga. Zaman mangkane apa nih so wakaf tanah kanggo pesantren. Zaman wis duwe kaplingan taman swarga. Amin nopo medit ono amin. Amin niku nek wis duwe kaplingan sampean ngomong amin. Wong urung duwe kaplingan no amin. Mangkane ngaplingo. Di antara istri Rasulullah yang diajak untuk mengasuh pesantren dan memandu majelis taklim itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Sayyidah Aisyah itu paling dicintai oleh Rasulullah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi nate dawuh, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabban rijal ilayya Abuha. Lu kok mantok-mantok ngerti artine? Enggak ngerti ya mantok-mantok, malah bingung no penceramah. Penceramah ndelok jamaah karo ngukur iki paham apa urung. Nek wis paham ya diteruske keterangane, nek urung paham dibaleni dijelaske. Lah nek jamaah mantuk-mantuk dianggap wis paham. Nek aku lagi maca arape kok kono ngene-ngene iki paham tenan apa ora? Ngantuk kok melorok. Maksudku iki nek goblok ya ngaku wae goblok ngono. Ora usah maca pinter tambah bingung no penceramah. Sesungguhnya wanita yang paling aku cintai di dunia ini adalah Aisyah, Aisyahku. Lo Kanjeng Nabi lo dawuhe ngono. Yang paling aku cintai, wanita yang paling aku cintai di dunia ini Aisyah. Laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini ayahnya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Ternyata bukan. Memang Sayyidah Aisyah cantik lek dibanding wong kene ya kan apa-apane. Jabal Sari lho. Wong wedok sak Jabal Sari digabung dadi siji plek dibandingno Sayyidah Aisyah ya gak ana sak kuku irenge. Lah wong burek-burek ngono. Kok dibandingno Sayyidah Aisyah, wong dibandingno mbek bojoku ae adoh wong kene. Bu nyon ngapunten. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik. Cantik banget. Tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintai. Kalau soal kecantikan, Sayyidah Aisyah itu masih kalah cantik sama Sayyidah Sofiyah. Istrine Rasulullah yang paling cantik niku Sayyidah Sofiyah. Sampai waktu itu digawe ukuran ambek wong Arab. Wong wedok diarani ayu tenanan. Winek koyo Sayyidah Sofiyah. Jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idha qamat, wa'adhamuhunna idha qu'adat. Wong wedok ayu tenanan es koyo Sayyidah Sofiyah. Toko kadoan kelihatan cantik, dari dekat kelihatan manis. Ketika berdiri nampak tinggi, ketika duduk ngebeki kursi. Lho Kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Sofiyah niku antik kok ceritane. Unik. Niku rak salah satu tawanan perang. Para sahabat wis padha para sahabat waktu itu sudah tahu semua kecantikan Sayyidah Sofiyah salah satu tawanan perang. Semuanya sudah mengindi-indi. Mengiting-itingi lho. Mendedei ya. Betul itu. Matur suwun. Sudah pada mendedei. Pokoknya nanti perang selesai. Ini tawanan perang kan termasuk yang dibagi di samping harta rampasan perang. Semua sahabat sudah pada mendedei. Nanti kalau perang selesai, bagi-bagi hasil, aku gak njaluk apa-apa. Pokoknya aku njaluk Sofiyah. Mayu pol. Nah, ada sahabat yang paling ganteng, sahabatnya Rasulullah yang paling ganteng itu namanya Dahiyah ibnul Kalabi. Sampai malaikat Jibril itu kalau menemui Rasulullah dalam wujud manusia itu pakai wajahnya Dahiyah ibnul Kalabi. Soalnya yang paling ganteng. Ini Kanjeng Nabi ini kalau ketemu Dahiyah ibnul Kalabi pertanyaannya aneh. Ahadza anta ya Dahiyah? Apakah ini betul kamu wahai Dahiyah? Jangan-jangan malaikat Jibril sing ngembo. Ancene malaikat Jibril kalau menemui Rasulullah dalam wujud manusia itu pakai wajahnya Dahiyah, paling ganteng. Nah, Dahiyah matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa Dahiyah? Saya mau matur tapi malu." "Udah, ngomong aja. Apa?" "Nanti kalau perang ini selesai, saya enggak minta apa-apa kok. Saya cuma minta satu hal." "Apa?" Malu saya mau ngomong. Enggak, ngomong aja. Kamu pengen apa? Enggak, saya malu mau ngomong. Pokoknya saya malu, saya cuma pengen satu hal, enggak minta apa-apa. Apa? Ngomong aja. Mohon maaf ya Rasulullah, saya cuma minta Sofiyah. Rasulullah tersenyum, aku asline wis ngerti kemana arah pembicaraanmu. Ya wajar, ya pantes. Sofiyah paling cantik, terus kamu sahabatku yang paling ganteng, sehingga paling layak mendapatkan Sofiyah yang cantik itu. Ya wis gak apa-apa, ACC. Di ACC sama Rasulullah. Nanti kalau perang selesai, kita menang, kamu dapat Sofiyah. Deal. Ya wis, deal. Gak usah disambung speaker bro, malah gereng. Gak usah disambung speaker atas. Nah wis ngene ae enak. Ini jenenge operator kemenyek. Wong sonmu wis enake kaya ngene lho bro. Kok sik atik ditambahi ndukur bareng lho malah gak enak. Iki wis enak sonmu. Lagi apa tak lem kemenyek. Wis di ACC sama Rasulullah. Kalau perang Khaibar ini selesai, oke, Sofiyah menjadi haknya Dahiyah Ibnul Kalabi. Deal. Begitu perang selesai, ringkes cerita, perang selesai, nah, Dahiyah nage, ya Rasulullah, perang kan sudah selesai, iya, dan kita akan diberi kemenangan, iya, terus, lah iya kan perang sudah selesai, terus, nah kita akan menang, iya aku ngerti kita menang, lah iya kan perang sudah selesai, iya terus, nah kita akan menang, iya menang, alhamdulillah kita menang. Lah iya perang kan sudah selesai. Wes enggak usah bulet. Maksudmu apa? Ya yang kemarin dijanjikan Rasulullah itu. Oh, Sofiyah. Ya wes, ambil bawa Sofiyah untukmu. Dibawa Sofiyah sama Dahiyah Ibnul Kalabi. Kira-kira oleh 10 jangkah, malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Wus. Tapi ya gak ono wus-wuse. Iki tak tambahi ben gampang dipahami soalnya sing tak omongi kan gak pati cerdas. Wus. Malaikat Jibril lo dawuh ngene. Ya Rasulullah, innaha la tahillu illa laka. Mohon maaf ya Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah tidak halal untuk siapapun. Yang berhak mendapatkan Sofiyah hanya engkau ya Rasulullah, dan ini adalah perintah Allah. Jadi Kanjeng Nabi, waduh telat mas, telat mas, kadung digowo Dahiyah. Ya apa lek kon njaluk? Jadi Malaikat Jibril, wis mbuh, pokoknya perintah dari Allah, yang berhak mendapatkan Sofiyah hanya panjenengan. Waduh iki piye carane? Wis gampang, panggil Dahiyah. Dahiyah, tan. Dahiyah sini kamu. Kembali Dahiyah bareng sama Sofiyah. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, pertanyaannya Kanjeng Nabi politis. Dahiyah, kamu kan ganteng. Nggih ya Rasulullah, di antara sahabatku yang paling ganteng kan kamu. Nggih ya Rasulullah, makanya kamu rumangsa pantes mendapatkan Sofiyah. Nggih ya Rasulullah, dadi sing paling ganteng, sing paling pantes entuk Sofiyah. Nggih ya Rasulullah. Ayyuma ajmal baini wa bainak. Nah, saiki ganteng ngendi awakmu karo aku? Jere Dahiyah, nggih ganteng Rasulullah. Nah, kalau begitu Sofiyah untuk saya. Wong gantengan saya. Dan para sahabat secinta apapun kepada sesuatu, kalau udah urusan sama Rasulullah, kalah cintanya dengan Rasulullah. Santri biyen yo ngono nek karo kiyaine. Tapi ki sing dadi kiai gak oleh mraktekno ngono lho yo. Ku pas ana santrine duwe bojo wayu dijaluk. Ini khususiyah kanggo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya mudah-mudahan Darul Huda ini menjadi lembaga pendidikan yang maslahah, manfaah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah, dan termasuk bagian dari taman syurga. Nah, kita semua yang hadir di sini karena memang pernah berkiprah dan berkecimpung di acaranya Darul Huda, ya mudah-mudahan berhak untuk menempatinya nanti di Taman Surga. Nah, berikutnya, muga-muga iso dadi perekat umat di samping pusat kegiatan belajar agama, juga mudah-mudahan bisa menjadi perekat umat. Ini sing badhe kula aturaken di saat situasi dan kondisi negara kita yang agak memanas, terutama suhu politik di pusat. Kula suwun dulur-dulur tetap tenang, menjaga kerukunan, kebersamaan dan persaudaraan. Ngeten nggih? Wis aja kaget nek masalah politik panas-panasan. Wong pancen kula sering matur, politik kuwi artine pol-polan nek itik-itik. Kok apa kuwi diomongi? Tetap jaga kerukunan, tetap jaga kebersamaan. Sumbere teko ndi? Ya teko masjid, ya teko lembaga pendidikan. Sakniki lho prihatin. Gara-gara ana beda sithik ae lho terus dimusuhi. Ngapunten. Wong padha-padha negarane ming gara-gara beda agamane dimusuhi. Padahal Islam itu enggak pernah mengajarkan permusuhan walaupun beda agama, kecuali yang harbi, mereka yang menyerang duluan. Mereka yang resek, yang memusuhi, ngono lho. Eh mbah ra digatekno. Saiki kan ngono, engko padha agamane, padha islame, gara-gara beda aliran dimusuhi. Engko padha-padha alirane gara-gara beda pendapat dimusuhi. Engko padha-padha pendapate gara-gara beda organisasi dimusuhi. Ayo to nyaut. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngene, Bu. Nyapa kok sampai terjadi permusuhan? Soale ono perbedaan. Permusuhan itu timbul karena adanya perbedaan yang dibesar-besarkan. Semakin banyak perbedaan yang dibesar-besarkan, akan semakin keras permusuhan. Sebaliknya, persaudaraan akan timbul itu karena adanya persamaan. Semakin banyak persamaan, akan semakin kuat persaudaraan. Masih ngerawuh dan meriki sedoyo niki dulur. Nyapa kok ngono? Karena banyak persamaan. Berarti kula sampeyan kuwabeh nang kene iki dulur nggih. Sedulur sedoyo nggih. Karena banyak persamaan. Tuhannya sama. Ayo nyaut, Tuhannya sama. Nabinya sama. Kitab sucinya sama. Akidahnya sama. Kiblatnya sama. Salatnya sama. Puasanya sama. Banteri, makannya sama. Minumnya sama. Tidurnya sama. Ngisengnya banyak persamaannya kita itu. Makanya kalau ada sedikit perbedaan, ya jangan diperbanyak dan jangan dibesar-besarkan. Wong perbedaannya cuma sedikit, kan masih banyak persamaannya. Maka lihat persamaannya, jangan pernah memperbesar perbedaannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu niku mbiyen. Lah mbiyen niku dulu. Dulu niku Bian dan Bian niku, dulu niku, ayo edan bareng ayo. Gara-gara beda kelompok, beda aliran, musuhan, beda suku musuhan, beda partai musuhan, Bian. Saiki wis do dewasa, masa niki, aman wisan Pak Camat urusan ngoten niku. Cuma ono sing rawan, sing mangke kula engetno panjenengan. Biyen nggih, biyen. Menggara-gara beda hitungan rokaat nek sholat taraweh ae musuhan, situke 20 situke 8 musuhan. Padahal sing beda ame hitungan rokaat to, nek sholat taraweh kan padha to. Takbiratul ihrame ya padha, Fatihah ya padha, rukuke ya padha, sujude ya padha, salame ya padha, bedane mung rokaat. Nggih. Tasih eling to solusine? Nek kula sampean taraweh 20 melok makmum nanggone imam taraweh mek 8 imam rampung ya nambahi dhewe karep ngimbui ae sing taraweh 8 makmum nanggone imam sing taraweh 20 imam untuk rong untuk 8 minggat to ngono tok lho solusine rampung biyen nggih biyen niku dulu ming beda kunut karo gak kunut gegeran saniki alhamdulillah wis do dewasa soalnya do ngerti takbiratul ihrame padha napa mboten? Salat subuh niku lho, bedane ra ming kunut karo ora kunut. Takbiratul ihrame padha napa mboten? Sami, mosok sijine lek takbiratul ihram Allahu Akbar, sijine Allahul Azim ngono. Ya mboten. Fatihah sami mboten? Ya, rukuke sami mboten? Mosok siji lah rukuk merkungkung, sijine kayang ngono. Lah yo wong padha, sujute sami mboten? Sami padha jungkele. Apa sing siji lek sujud nyosop sijine kosel-kosel ngono. Karo golong-golong padha. Bedane ming kunut kalih mboten kunut, sik akeh padhane. Makane biyen musuhan saiki alhamdulillah, alhamdulillah. Wong kene wis ora ana geger perkara kunut soalnya padha ra subuhane nggih. Lah biyen beberapa tahun lho umat itu diombang-ambingkan bingung perkara musuhan ribut geger soal penentuan awal bulan Ramadan dan awal datangnya bulan Syawal. Bingung lek sidang isbat semua ormas keagamaan ngutus delegasine, ngirim utusane melu sidang isbat penentuan awal datangnya bulan Syawal untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Beda pendapat geger ndak karuan. Riyane rebo siji ne. Gak iso, kudu Kamis. Siji ne ngomong, Kamis iki sapa? Rebo. Gak rebo iku durung Kamis. Geger rebo Kamis, Kamis rebo, rebo Kamis, Kamis rebo. Menteri agamane lo bingung. Arep nentokke nganti suwe ngenteni iki sida riyaya apa ora. Kok coba kula sing dadi menteri agama, timbangane ribut nek tak putusi mbek aku. Eh, gak usah ribut. Rebo Kemis, Kemis rebo, rebo Kemis, Kemis rebo, bingung ke wong. Rungokke daripada ribut keputusan poso dibaleni mulai awal. Sekaluan bungkuk yo ben. Ini bang ribut ora sida riyaya, baleni neh posone mulai awal. Nah, terus tahun depan gawe peraturan biar penentuan sidang isbat menentukan awal datangnya bulan Ramadan, awal datangnya bulan Syawal. Sing rapat, sing sidang khusus wong wedok. Wong lanang ora oleh melok, garai ribut ae. Nek wong wedok beres, soalnya wong wedok sing paling ngerti persis kapan datangnya bulan. Lah ngono. Jadi tak baleni persaudaraan itu timbul karena adanya persamaan. Jadi lek ana persamaan berarti dulur, ngoten nggih? Banteri to, lek ana persamaan berarti dulur, ngoten nggih? Lah ini aja tersinggung, bapak-bapak, sampean ambek wedhus ya dulur. Kan ada persamaan, wedhus makhluke Gusti Allah napa mboten? Lah sampean makhluke Gusti Allah napa mboten? Lho padha to. Wedhus mangan sampean yo mangan, wedhus ngombe sampean yo ngombe, wedhus turu sampean yo turu, wedhus sambakan sampean yo sambakan, wedhus nguyuh sampean yo nguyuh. Wis to padha-padha. Dulur. Lah nek aku yo ngelingno kedap melih Idul Adha plus 3 hari tasyrik kan disunahno korban. Nek sampean gak lunga haji, halo. Disunahno korban. Bapak-bapak lek nuntun wedhus arep digonyang masjid, dikorban digorok disembelih bareng-bareng. Nah, turun dalan ditakoni karo tangga, arep nyang ndi Kang? Beleh dulur. Lho dulur kok dibeleh? Mergo diperintah karo Gusti Allah. Ning senajan perintahe Gusti Allah apa-apakno dulur, ya sing alus carane. Wa arihil madbuh. Hewane kudu dikepenakke. Gamane kudu sing landhep. Aja nganti mula soro kewan gamane ketul ngok ngok ngok ngok nganti weduse kerencalan ra karuan. Dosa ngoten niku mboten pareng. Posisine kepenak terus gamane sing landhep srek ngono. Aja dipulo soro, dulur. Aturan sing nomor loro, sing nuntun ambek sing dituntun kudu luweh lemu sing dituntun. Aja kuwale. Kadang sing nuntun lawamu, sing dituntun kuru. Lah kuwi mestine sing digorok sing nuntun. Uang nyembelih korban kok milih wedhus sing kuru, tuku wedhus sing kuru iku tandane wong mat. Wong korban ku diantarane ya latihan dadi wong lomo, latihan dermawan, latihan mengorbankan sebagian harta. Ini baru pengorbanan kecil. Nanti tingkat berikutnya mengorbankan seluruh kehidupan di jalan Allah. Ya wis padha menenge. Lho mergo karo kewan kuwi dulur, mangkane arifku bil hayawan wajibun. Welas asih karo kewan iku hukume wajib. Nyiksa kewan mula soro kewan dosa hukume haram. Welas asih karo kewan kuwi wajib. Mula kathah tiyang diangkat dadi waline Gusti Allah, dirahmati Gusti Allah mergo welas karo kewan. Imam Ghazali sing terkenal tokoh internasional, bukan hanya dunia Islam yang mengakui kehebatan Imam Ghazali, non muslim pun mengakui kehebatan Imam Ghazali, ahli nulis kitab. Umure mek 49 tahun, tapi umpama kitab karangan Imam Ghazali iki ditulis terus sampai 49 tahun nih, orang ngebarke saking katahe karangane. Lah setunggale wektal lewat nulis kitab zaman biyen urung ana pulpen sing praktis kaya sak niki. Biyen penanya sendiri, tintanya sendiri. Iki misalnya pene ya. Praktek. Iki pene, nah, terus kok putung ngene. Iki tintae diwadahi ngene. Lah ngene. Dadi ora tak ombe. Nggo praktek tok. Dadi pene ditutulne. Tul terus nulis rat-rat-rat-rat-rat. Tul rat-rat-rat-rat-rat-rat. Sapa til mau? Jongo wango wai adat til nara tara tara tara tara tara til nara tara tara tara sampai subuh til nara tara kan nulisnya suwe til nara tara tara lah pas arepe til lah kok ono laler lo plek ngombe ngelak tak praktek no berarti lalere aku berarti. Mulane ora tak praktekke. Nyut nyut nyut nyut. Iki Imam Ghazali arep tul lho. Mesake. Iki laler iki lagek ngombe iki. Urung wareg iki. Engko lek tak tul dekne mesti mabur, mongko ngombene urung wareg. Mesake ben wareg dhisik. Dimpet ora sida tul. Bareng lalere wis wareg mabur pur baru dul rat-rat-rat alhamdulillah lalere wis seger. Lho niku lho dirahmati Gusti Allah, digerocok rahmati Gusti Allah, welas karo laler. Lho Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu nate mlampah-mlampah ketemu karo ana bocah lanang dolanan manuke. Piye yo? Ana bocah lanang duwe manuk, lah manuke dienggo dolanan. Piye ya kalimate sing pas. Pokoke ketok ana bocah lanang, bocahe kuwi duwe manuk. Manuke dienggo dolanan. Ya manuk dienggo dolanan ya lemes kok. Nglimpruk, ngenderek. Endase wis ora kuat guli-guli wis. Serai so gelo-gelo. Iki manuk sing ana suwiwine, Bu. Kok diomongi tenan-tenan. Dinggo dolanan e. Lemes, ngelimpruk, ngenderek. Akhire Sayyidina Umar ki welas karo manuk niku. dicedaki bocah mau, "Le, manukmu tak tukune." Dibeli dengan harga yang mahal, ya kesenengan diparengke. Akhirnya terus dikei mangan, dikei ngombe, manuke seger, diculke, dilepas. Subhanallah, lho niku ya digerojok rahmate Gusti Allah. Welas karo manuk. Niku dituangkan dalam kitab Usfuriyah. Soalnya ceritane Sayyidina Umar iku manuke jenenge manuk Usfur, cara kene manuk emprit. Iku dienggo kitab rangkuman cerita-cerita hadis ngoten niku jenenge kitabe Usfuriyah. Lho. Halo. Diteruske mboten? Pendiri Thariqah Rifa'iyah, Imam Ar-Rifa'i niku punya kebiasaan unik. Mantun ngimami salat jamaah ten gene masjid, ya mesti salat jamaah nang masjid, mosok nang gerdu. Kuwi jamaahmu kuwi. Karo nggawa kitab-kitab kuning iki dibantingi ngono. Mantun ngimami salat jamaah ten masjid niku Imam Rifa'i ngleset layah-layah ten serambi masjid ngoten niku lho, ngantos keturon. Sare, nalika sare ana kucing lho kluyur kluyur kluyur kluyur. Itu lagi musim dingin. Kucinge pengen turu golek anget-angetan. Akhirnya mlebet ten gene lengene jubah. Jubah Imam Rifa'i mau sek kan anget to melungker turu nang kono. Begitu Imam Rifa'i terbangun ngerti lek ana lengene jubah ki ana kucinge arep digugah mesake. Iki turune gek tanek-taneke engko lek aku tangi ketragal iki mesake. Ngono ki lho ngalah. Lengene jubah lho digunting. Ben tak guntinge dik. Nah, engko tak dondomi maneh. Dadi lengene jubah digunting dik. Tangane dibrosotne alun-alun sit aja sampe kucinge tangi. Bareng wis tekan omah balik kucinge wis ora ana didondomi meleh. Ora ming pisan pindho, sesuk ya dike langganan ngono kuwi karo kucing. Wong kucing iki modele ngono. Kucing iki nek wis ngerti barang penak kan dienggo langganan to. Ya ora kucing biasa, kucing garong bareng ya ngono. Sesuke ngono meneh. Rampung imami salat jamaah pas layah-layah ten masjid, sare wonten kucing kluyur-kluyur-kluyur mlebu nang lengene kelambi. Turu anget to menggugah mesake kucing kok ndak ketragal digunting lengene jubah dik. Kok dik. Akhire didondomi meleh. Lho niku lho dirahmati Gusti Allah. Malah-malah iki ya ana cerita sing fenomenal. Mungkin kabeh wis sering krungu tapi gak apa-apa dibaleni meneh. Ana wong wedok nakal. Nakal morale bejat, akhlake rusak. Apa ya jenenge ya? Kebian yo no kene iki lho akeh kebian. Bien. Pokoke jenenge apa yo? Ya sing ngono kuwi lah. PSK lho. Perempuan suka kelon. Jere cah-cawi WTS wadah titip senjata kuwi. Cah nom tambah nek ngarani I love you mari dilapi tinggal mlayu ngono kuwi. Pokoke wong wedok ki nuwakal. Dia gurun Sahara yang luas terbentang di bawah panas terik matahari ngisori pasir sing panas ora karuan. Dia jalannya gontai terhuyung-huyung sempoyongan. Panteslah berhari-hari gak makan gak minum. Mau minta makan minum sama siapa wong jauh dari perkampungan. Toleh kanan toleh kiri barangkali ada sesuatu yang bisa dipakai untuk mengganjal perut. Ternyata gak ada. Terus saja dia berjalan gontai sempoyongan. Yo lapar, yo haus. Dari kejauhan dia melihat ada pohon yang agak rindang. Dalam hati dia berpikir, mungkin di bawah pohon itu ada air yang bisa aku minum. Didekati pohon itu dengan langkahnya yang gontai. Begitu sampai di dekat pohon ternyata betul di bawah pohon itu ada keloaannya. Keloaan. Ya keloaan lah. Kok bolongan. Keloaan itu loh. Itu ada airnya sedikit. Alhamdulillah, seneng ini perempuan nakal. Alhamdulillah aku dapat minum ini ada air walaupun cuma sedikit. Begitu air mau dicawuk. Diciduk lho. Kok mbok salahke wae aku ngomong. begitu air mau dicawuk, iya diciduk, iya. Matanya melihat di sebelah pohon itu ada anjing yang berkejet-kejet, bernececeng-ngececeng. Itu anjing lagi sekarat, meh mati. Mungkin ya sama nasibnya, berhari-hari gak makan gak minum. Timbul rasa iba di hati perempuan nakal tadi. Iki lek banyu tak ombe, asu iki jelas mati. Lek tak ombe ke asu, asu ini iso seger. Aku saya kuat ngempet to. Ngono ku ngalah wong wedok nakal mau. Ben aku usek kuat ngempet, tak ombe ke asu. Dicawuklah air itu. Yo jere cah kae diciduklah air itu. Kemudian diombekkan ke asu tadi. Asune seger iso mlayu jerantal. Sing wong wedok nakal mau panggah, ngelak panggah luwe dimpet. Lho, gara-gara kuwi lho, ngekei ngombe asu. Diterima tobaté karo Gusti Allah. Dicap dadi ahli swarga. Gara-gara ngekei ngombe asu, apa maneh ngekei ngombe aku? Tambah gedhe. Pondilae, ngono. Welas karo kewan. Lah nek karo kewan ae lho dikongkon welas, apa maneh karo padha menungsane. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Welas asih karo kewane wajib, apa maneh welas asih karo sesama manusia? Ya malah wajib. Ngoten nggih? Makane salah satu cirine wong alim, cirine kiai ku welas asih karo umat. Kula pun nate matur to. Mbak ono wong lho kealiman iso ngeraji angin paribasane. Tapi nek karo umat kok gak ono welas asihe. Tegel karo umat. Aku ora sudi kok nyeluk kiai. Alim mo mangan kitab yang entek 286. Tapi ono wong biasa, katoke komprang, kaose oblong, ora patek ngalim tapi welas asih karo umat. Aku pengen berguru kepada orang itu. Embo. Cirine ngono. Lah saiki sebalike. Banyak yo. Banyak orang yang dilaknat Allah gara-gara nyekso kewan, mulo soro kewan, dilaknati karo Gusti. Kemutan to jenengan Bu, ana wong wedok ahli ibadah dicap dadi penduduk neraka gara-gara apa? Meloro kucing. Apen goreng iwak dikondol kucing, goreng iwak dicolong kucing, goreng iwak dicolong kucing. Duwe kucing modele celutak-celutak ngono kae. Nek kok rono ya tangane, sorry Bro. Duwe kucing yo modele celutak. Mosok angger goreng iwak dicolong, goreng pindang dicolong, goreng iwak dicolong, goreng pindang dicolong. Saman ngono ku nduwe kucing model ngono ku nesu napa mboten, Bu? Jujur, saman duwe kucing model ngoten ku nesu napa mboten? Terus kucinge mbok apakno? Ya kebyok sapu ndase. Ngono ku gak oleh. Bu, ayo dipundhut ilmu, dipundhut pelajarane. Nyapa kucing kok ngerayah sampean? Soale sing sampean goreng pindang, kucinge mambu. Kucing golek mambu pindang mesti moro kepengin ngerayah. Halo. Tabaleni. Nyapa kucing kok ngerusui sampean, ganggu sampean, ngerayah sampean? Soale sing sampean goreng pindang, kucinge mambu kepengin ngerayah. Lek sampean cerdas, janjane kucing yo ora arep ngentekke pindangmu. Kucing moro ki mung njaluk jatah ndas sampe buntute kuwi lho. Tugelno ndase, tugelno buntute, engko dekne seneng digondol mire ndase karo buntute, daginge jatah sampean ora kira diganggu gugat karo kucing. Wis mbok kei jatahe. Iki gambarane apa? Lek sing sampean goreng pindang, kucing moro ngerayah wong mambu. Lah nek sing mbok gembol kuwi sifat madzmumah, sing mbok gembol kuwi kelakuan-kelakuan elek. Iblis setan yo mambu, dikerayah setan sampean. Diroyok karo iblis sampean. Soale iblis mambu kelakuanmu sing elek, sifatmu sing elek. Iblis mambu akhire moro. Senengane iri karo tangga, senengane iblis kuwi. Tonggo oleh kenikmatan diiri lebokke ati. Loro uripmu. Tonggo iso tuku sapi ya dilebokno ati bleng. Ya atimu disundangi sapi. Tonggo tuku sepeda motor lebokno ati bleng, atimu kecos kenal pot. Tonggo bangun omah lebokno ati bleng, atimu kesogro usuk. Akhirnya tonggomu lunga haji umroh budal nyang Mekah Medina sampean budal nyang kuburan. Ngunuku senengane iblis, senengane setan, mambu dikeraya. Lah setan moro ning sampeyan njaluk jatah apa? Ya mek njaluk jatah hawa karo nafsumu kuwi lho. Padha karo kucing mek njaluk jatah ndas sampe buntute kuwi. Tugelno engko lak dhek mire. Lah setan moro ki mek njaluk jatah hawa karo nafsumu. Tugel kuwi nafsumu kuwi. Kekno iblis, kekno setan ben digondol. Ngene resik sampeyan. Orang nyiro dikerayah karo iblis, dikerayah karo setan. Mendal. Paham napa mboten? Embuh. Tiwas ngumotot kono ora tenanan. Lah sampeyan nek kurang yo ngetutke wong cidhuk wae kok jarake. Wates ngono lho wates. Mun cidhuk kono ae lho. Mosok kok kene engko sampeyan ora ngetutke aku? Ana sing ngetutke aku ngerti kae jelas ngetutke kae. Kae penggemar setia kae. Pecinta Anwar Zahid tenanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, wong wedok mau lo gara-gara jihad karo kucing. Hei. Jahat karo kucing. Sampai ditolak ibadahnya, dicap jadi ahli neraka. Kucing mau dikurung pirang-pirang dina ora digawe mangan. Dilaknat karo Gusti Allah. Oh, bojoku kucinge mati ditangisi. Halo. Embo. Nyapa kok nangis, kucinge mati jarene. Ya welas karo kucing. Nenek karo kucingnya welas, apa mana karo suamine? Asik. Yo ditangisi yo. Bojoku ora kaya bojomu. Bojoku kan sayang banget sama aku. Bo. Ini diomongi tenan-tenan kok. Kucing mati ditangisi kok. Karo kucingnya sayang apa mana karo aku? Ini sayang bingit. Sik to tani matane kebahagiaan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wali kok, iki wali tenanan iki. Dudu wali murid. Wali tenanan. Mlaku-mlaku nang Arab iki kejadiane. Sikile dicokot semut, cetet. Tersinggung. Wali kok dicokot semut. Tersinggung. Akhirnya njuk golek blarake kurma sing garing niku Bapak Ibu. Diobong omahe semut lho dibakar. Wali lho niku. Ditegur ambek Gusti Allah. Kowe zalim. Nyapa? Wong sing nyokot sikilmu kuwi mung semut siji kok. Semut sak desa kok mbok obong kabeh. Apa salahe semut-semut kuwi? Lho niki lho rungokne sing seneng gawe kerusuhan niku. Katanya benci sama orang kafir harbi. Tapi orang kafirnya cuma satu terus meledakkan bom ngono kae. Sing dadi korban iki wong-wong sing gak bersalah. Anak-anak, ibu-ibu, bahkan ada orang soleh, orang alim wong sing apik-apik katut dadi korban. Lha ngono kae. Rungokke. Oh, wong ngene kono wados. Ngono kuwi. Iki wae lho ditegur karo Gusti Allah. Wong sing nyokot sikilmu mung semut siji kok. Nyapa semut sak desa mbok obong kabeh. Ambekan maning sing berhak membakar pakai api, menghukum pakai api itu cuman aku, begitu kata Allah. Melane sampean ora oleh nyiksa kewan nganggo geni ora oleh, dosa. Lah kuwi wong nyate kuwi. Nganggo geni, lha kuwi kan wis berarti sembelih to, Bu. sing dimaksud iki urip-uripan iki lho, iwak moro sampean sujeni urip-uripan terus dipanggang nang dhuwur geni nganti iwake mulet-mulet. Ngono kuwi sing ora entuk. Mergo hakikate dulur. Dikongkon sing apik karo sapa ae dikongkon sing apik. Lah ajarane lak ngoten ah. Bukankah salat itu hakikatnya juga membentuk manusia agar mempunyai karakter yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dibaleni keterangane. Mun ana tebu engko nek tak gawe keterangan sing anyar gak cukup waktune. Makanya Al-Qur'an menyatakan wa aqimish shalah innash sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat kuwi iso nyegah perbuatan sing fahsya, sing keji, sing bengis, sing jahat, sing mungkar. Niku yen salate bener. Mula aja kaget, ana wong salate sregep ngrasani ya. Jarene STMJ salat terus maksiat jalan. Nyapa kok ngono? Salate mesti gak bener. Yen salate bener, perbuatan sing keji sing mungkar nyingkreh dhewe-dhewe. Soale wong iku yen salate bener atine bersih, wong iku yen bersih kotoran gak iso mara. Padha karo segara iki lho. Segara iki cemplungi batang sak pira akeh, nyingkreh batange minggir dhewe-dhewe. Ora ana batang nang tengah segara kuwi. Minggir batange. Wong nek wis apik kaya segara. Ayo, difitnah, dizalimi, dikuyok-kuyok kaya apa? Nyingkreh dhewe-dhewe. Tapi iki ya bukan berarti wong nene wong gering pirang-pirang wulan mergo mitnah wong ngono ya ora. Mulane ben ora gering ya. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan di mau. Nah, sholat niku inti gerakan sholat itu kan ada tiga. Berdiri, bermerkungkung, bernyosop. Ora paham ya. Berdiri, rukuk, sujud. Intine niku, Bu. Intine niku. Lah duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir niku kan masuk kategori berdiri. Buktinya ketika enggak mampu sholat sambil berdiri disuruh sholat sambil posisinya kan ngono. Pertama, dalam kondisi normal, posisi pertama itu berdiri. Ketika berdiri, manusia itu kan lebih tinggi kepalanya daripada dadanya. Ana to wong kene sing pas ngadeg dodone luwih dhuwur timbang sirahe. Wong langka kuwi jelas. Ketika berdiri seperti ini, kepala lebih tinggi daripada dada. Ngapunten niki mbaleni sampean rungokke. Kepala tempatnya otak, dada tempatnya hati. Otak untuk berpikir, hati untuk berzikir. Jadi rata-rata manusia itu lebih tinggi otaknya daripada hatinya. Lebih menggunakan fikir daripada zikir. Makanya urung iso dadi wong apik, urung iso dadi wong bener. Kalau masih menggunakan otak, atine kalah. Selama masih memakai pikir, mengalahkan zikir, ini manusianya dadine temperamen, emosional, gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosi. Dituturi malah nesu, dielingke malah ngamuk-ngamuk. Wonten mboten sing ngoten niku? Roto termasuk sing ngomong. Menyoto-nyoto salah lo, dielengke lo, kadang orang rimo. Kenapa? Lebih tinggi kepala daripada hatinya. Menggunakan fikir tanpa zikir. Kadang ada orang mengsem rumang sana ngece. Rausah celemar-celemar lambemu. Padahal mesem persahabatan. Tapi karena dia emosional, ada orang senyum katanya menghina. Enggak kayak aku, kalau aku enggak kayak gitu. Bener aku tuh kalau ada yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Lha timbangane ati digawe panas atau digawe adem to? Nyapa to padha-padha eneng wong menyelemerkan lambene ngene. Lha nek atimu nyikapi kuwi ngece berarti atimu lara to. Lha nek atimu nyikapi oh wong kuwi seneng ambek aku, adem atimu, dawa umurmu. Paham? Wong iki lek gampang emosional akhirnya ngono iku. Ana wong lirik jarene nantang. Melaku papasan ambek wong lirik iso nesu-nesu karo dhewe. Nyapa kok lirak-lirik? Culek matamu pisane. Nantang apa piye? Ayo nglirik terus culek tenan wae. Ayo nantang. Tersinggung padahal sing lirik mang asli wong kero. Wong kero nglirik ra nglirik ya panggah ngene to matane. ngene iki nek wong gak seneng ngene-ngene, oh ngaji kok ana sponsore barang. Nek gak seneng padahal iki mbantu pondokku. Ngono lho mulane tak sebutno dan mengintili aku. Ngene kanggo aku dhewe wis cukup wisan ngene iki. Apa ambekan maneh iki yo ngelingke sampean. Ngelek obat iku sing ati-ati, jamu saiki iku akeh sing mengandung bahan kimia. Kuwi bahaya kanggo organ tubuhe sampean. Ngono. Nek aku wis rontok tak selidiki wisan iki. Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling mikir kondo bojone getun deh aku tekono pengajian. Ajur kena kiai situk. Mila lajeng mboten cekap sejajar mawon antara kepala dengan dada, antara otak dengan hati, antara fikir dengan zikir, maka selanjutnya diperintah sujud, menjungkel. Menyosop ilo, menyosop. Nah, posisi sujud itu kan kepala lebih rendah daripada dada, makanya sujud itu bokongnya harus dijentitkan, menjentit, terus driji-driji kaki itu harus memancal, mancat gini gitu, jejek gini gitu. Oh, no soalnya wong sujud itu driji ini orang macet malah digantung gini sih gile. Mboten sah nih gue nek cara syariat. Kudu mancat, kadang mek ditempelno tok ngene. Mboten mancal kabeh ben kuat, nek pancatane kuat, bokonge kok jentit munggah ngene. Terus yang nempel ki ming telapak tangan ngene ning tempat sujud, aja nganti tekan sikute. Kadang ngono to sing sujud iki ditempelke ora ming telapak tangan, tapi sak lengene tok sikut ngene. Wah, asline posisimu malah merkongkong kaya garangan. Wong salat ora leh nyerupani kewan. Lah ketika sujud berarti kepala lebih rendah daripada hati, otak lebih rendah daripada hati, zikirnya di atas fikir. Iki baru iso dadi wong apik. Carane piye? Nah, tak terangke nggone wates kono. Bersambung wong ngaji tunggal sak kecamatan kok enggak bersambung iki lho piye? Sampeyan nek pengen roh jawabane yo ngetutke aku dong. Buktikan kalau kamu betul-betul cinta sama aku. Nggih sampun nyuwun pangapunten. Tasik kirang. Nggon nderek kula ten wates mriko lek tasik kirang. Mriko pun bek. Meno kene ya bek padha wae non Dinti Anwar Zahid nek ngaji ya bek ngene iki kok. Ora kaget ya. Sak bek-beke ya tasik kamot to Bu lek sampean purun nderek ngaji mriko. Saestu paling boten kangen kula kalian jenengan pun terobati. Silaturahim kados ngeten niki larang regane. Lembaga pendidikan kados Darul Huda ngeten niki nggih istimewa. Dados Raudhatul Jannah mula kedah dilestarikan. Kedah dipun dukung, nggih. Nggih. Lah terus salate diperbaiki kualitase. Insyaallah gesange kula jenengan pinaringan ridho saha barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معزوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلب وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء